when I run in pain. Maganda itang may lakaran po ito na alba. Sa tanang at pangarang niya. Pin? Pin siya ba? Muhammad bin Abdul Wahab bin Hatima bin Abbas bin Sulaiman Al-Tamimi lahir tahun berapa? 1159 meninggal tahun berapa? Tahun berapa kemudian? 1126. Jadi umurnya berapa? 9? 90? Semuanya berapa yang ditulis? Umurnya berapa tahun? 91 tahun ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau umur panjang. Baik, kita telah masuk mukadimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim dalam pembukaan kitabnya? Alhamdulillah. Karena ada tiga pertama mengikuti sunnah perbatu yang memulai kesalahan-kesalahan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana derajat hadis kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Kemudian daif, apa sebabnya? Ahmad bin Muhammad bin Imran Al-Janadi Syi'i. Ibn Jazi mengatakan dia adalah orang yang memasukkan hadis. Baik. Kita masuk pada pelajaran selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as'alullah al-karim رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Beliau memulai awal risalah ini dengan doa sebagaimana kebanyakan dari risalah-risalah beliau mendoakan kepada orang-orang yang mempelajari kitabnya sebagaimana kita telah lewat dalam salah satu usul Ihlam rahimahullah, mendoakan dengan rahmat. Kemudian di sini beliau mengatakan As'alullah al-Karim, aku meminta kepada Allah al-Karim yang maha pemurah, Rabbal arshin azim, yang memiliki arsh yang agung, pemilik dari arsh yang agung. Doanya apa? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, mencintaimu, menjagamu di dunia dan akhirat. Karena yatawallaka asalnya dari walayah, yang makna walayah ini adalah al-qurb, kedekatan disertai dengan kecintaan. Jadi di sini Syekh mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, dekat dan mencintai kita. Dan sungguh hal ini merupakan perkara yang sangat diinginkan oleh setiap hamba. Tentang makna wilayah, Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah mengatakan dalam kitab beliau Al-Furqan, wal walayah diddul adawa wa aslul walayah al-mahabbah wal-qurb wa aslul adawa al-bughdhu wal-bu'd. Walayah adalah lawan dari permusuhan. Jadi asal walayah adalah mahabbah wal-qurb, kecintaan dan kedekatan. Ini makna jadi walayah. Jadi seorang disebut wali berarti dia seorang yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asal dari kata wali. Wa aslul adawa, adapun asal dari permusuhan ya, adalah al-bughd wal-bu'd, kebencian dan kejauhan. Jadi pada doa yang pertama ini Syekh menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, mencintai orang-orang yang membacanya, membaca risalah ini. Dan juga agar Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kemudian beliau mengatakan wa ayyaja'alaka mubarakan aina ma kunta. Ini doa yang kedua. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu ya mubarakan, diberkahi dimanapun kamu berada. Mubarakan yang seorang dalam setiap keadaannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya al-barakah, maknanya adalah subutul khair al-ilahi bisyai. Ini makna al-barakah. Jadi yang disebut berkah ya adalah tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hal. Al-barakah subutul khair al-ilahi bisyai. Sehingga seorang disebut mubarak adalah seorang yang padanya ada kebaikan-kebaikan tersebut. Lalu seorang disebut mempunyai keberkahan itu bagaimana? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan, inna barakatar rajul ta'limuhu lil khair haitsu halla wa nushahu likulli man istama'a bih. Sungguhnya keberkahan seseorang itu adalah dengan mengajari kebaikan pada orang lain dimanapun dia berada. Ini seorang yang mempunyai berkah di mana saja dia berada, dia mengajari orang lain kebaikan, mengajak kebaikan. Walaupun hal itu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tidak harus kemudian mengajak kebaikan. Mengajari seorang kebaikan harus kemudian duduk di majelis membacakan kitab kebaikannya, tidak. Dan tapi namanya mengajak kebaikan, menasihati orang dan menasihati semua orang yang berada di sekelilingnya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan keadaannya. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil Masih 'alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengkhabarkan tentang Isa Al-Masih 'alaihi salam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku diberkahi. Jadi manapun dia berada, keadaannya penuh berkah membawa kebaikan. Dimanapun aku berada. Maknanya Ibnu Qayyim mengatakan ay mu'alliman lil khair da'iyan ilallah mudzakkiran bihi muraghiban fi ta'ati. Yaitu dimanapun aku berada, aku mengajari orang kebaikan dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan orang atasnya. Demikian pula senantiasa menganjurkan orang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza min barakatir rajul wa man khala min hadza faqad khala min al barakah wa muhiqat barakatu liqa'ihi wal ittima' bihi. Dan ini merupakan bentuk keberkahan seorang. Jadi bentuk keberkahan seseorang adalah ketika dimanapun dia berada, mengajak yang ada di sekelilingnya untuk kebaikan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak agar orang-orang taat kepada Allah, mengingatkannya dan menyemangati orang untuk beribadah kepada Allah. Demikian. Wa man khala min hadza, adapun orang yang lepas dari perkara-perkara ini, faqad khala min al-barakah wa muhiqat barakatu liqa'ihi wal istima' bihi. Orang yang kosong dari perkara-perkara tersebut, maka sungguh telah kosong darinya keberkahan. Dan kebaikan untuk bertemu dengannya dan berkumpul dengannya pun tidak ada. Karena apa yang diharapkan dari seseorang untuk berkumpul dengannya ketika tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa memberikan kebaikan, bahkan berkumpul dengannya mungkin akan berakibat sebaliknya, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari pengarang agar menjadikan orang-orang yang mempelajari kitabnya itu mendapatkan keberkahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala halnya. Dan tentunya tadi keberkahan apa? Tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Jadi ketika seorang diberkahi, apapun keadaannya, dia senantiasa dalam keadaan baik. Apa yang terasa sedikit menjadi cukup. Mungkin ketika dilihat oleh kacamata manusia, harta yang begitu sedikit tidak akan mampu untuk menopang kehidupannya. Kan, tapi ketika sesuatu diberkahi oleh Allah, maka yang sedikit akan membawa kebaikan yang banyak. Ini berkah. Jadi seorang hendaknya hal ini yang menjadi tujuannya, terutama ketika dia mencari nafkah, mencari harta, mencari untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, dan yang diharapkan adalah keberkahan dari Allah, bukan banyak-banyakan. Karena apalah artinya sesuatu yang kelihatan di mata kita banyak, akan tetapi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akhirnya adalah sirna. Tidak akan memberikan manfaat yang banyak. Adapun ketika sesuatu yang mungkin di mata kita sedikit kecil, kan tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mencukupi kita dan akan memberikan banyak kebaikan darinya. Lihat, kenyataan yang ada. Betapa banyak para jutawan, tapi kehidupan mereka terus-menerus seperti itu. Bahkan sebagiannya tidak bisa menikmati kekayaannya dikarenakan mengidap berbagai macam penyakit yang ganas. Tetapi ketika seorang dalam kehidupan yang diberkahi, rezeki yang sedikit tapi diberkahi itu akan membawa kebaikan yang banyak. Tenang hatinya, tetap masih bisa meluangkan waktunya untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Jadi hendaknya dalam setiap hal bekerja, beramal, mencari nafkah, hendaknya diharapkan adalah keberkahan. Dan bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi mintalah hal ini dalam ilmu kita, dalam menuntut ilmu kita, dalam hafalan kita, dalam ibadah kita, dalam mencari nafkah, semuanya minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya jangan sampai lepas lisan kita untuk mendoakan satu sama lain barakallahu fi. Allah yubarik fiikum. Ini doa yang sangat penting. Agar kebersihan senantiasa berada di sekalian kita. Kemudian beliau mengatakan wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza bathuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i salam unwanu ta'ada. Yang doa selanjutnya meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu termasuk orang-orang yang ketika diberi bersyukur dan ketika mendapatkan ujian bersabar dan ketika berdosa meminta ampun beristighfar. Dalam kalimat ini ada tiga macam doa. Yang ketiga hal tersebut dikatakan oleh beliau fa innaha ula'i salah unwanu sa'adah. Karena sungguhnya ketiga perkara ini adalah alamat-alamat kebaikan, alamat-alamat kebahagiaan. Dan tentunya semua manusia menginginkan kebahagiaan. Tidaklah mereka tontang-panting di dunia ini berjujuran keringan kecuali untuk mencari kebahagiaan. Dan di sini tiga alamat yang hendaknya seorang mengumpulkannya. Yang pertama, ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Dan tentunya ikhwani fillah sebagaimana telah kita ulang dalam berbagai macam majelis kita bahwasanya kesyukuran bukanlah hanya sekedar dengan lisan saja. Akan tetapi hendaknya terpenuhi padanya tiga rukun. Yaitu al-i'tiraf bil qalb. Kesyukuran dengan mengakui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini maka hatinya pun tunduk. Bahwasanya semua yang dimilikinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kemudian dia takabur atau sombong? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan apa-apa yang ada kalian dari kenikmatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah at-tahaddud biha bil lisan, yaitu mengucapkannya dengan lisan. Yang menyebut nikmat tersebut dengan mengembalikannya kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu maka sebutlah. Oleh karena itulah datang dari seorang tabi'i Abu Nadrah beliau mengatakan kanal muslimun yarawna anna min syukrin ni'am at-tahadduts biha. Dulu kaum muslimin, kalau tabi'i ketika mengatakan kaum muslimin berarti siapa yang dimaksud? Para sahabat. Mereka memandang bahwasanya termasuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyebut nikmat tersebut. Dan tentunya ketika seorang menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan adalah pujian kepada Allah, bukan kemudian menyombongkan dirinya atas nikmat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan jawarihnya, dengan anggota badannya. Bersyukur dengan anggota badannya. Maksudnya adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk ketaatan kepada orang yang memberi, kepada zat yang memberi nikmat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra." Lihat. I'malu di sini perintah. I'malu ala Dawud syukra. Kepada ahli Dawud. Ya, keluarga Nabi Dawud alaihissalam diperintah untuk beramal sebagai bentuk kesyukuran. Hal ini juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang masyhur dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Rasulullah qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Atak al-hada waqad ghafara Allah laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, kamu melakukan yang seperti ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang dulu maupun yang akan datang. Maka beliau menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku ingin untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi bentuk kesyukuran tadi diwujudkan dengan beribadah kepada Zat yang memberikan nikmat. Kemudian wa mimman idza tuliya sabara. Ketika diuji, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dia bersabar. Karena ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada kita bahwasanya ketika seorang menyatakan dirinya beriman, mesti akan diuji. Alif lam mim. Hasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladheena min qablihim falaya'lamanna Allahu alladheena sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Hasibannasu. Apakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Manusia menyangka akan ditinggalkan ketika dia mengatakan amanna, kami beriman, dan tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Untuk apa ujian tersebut? Untuk mengetahui falaya'lamannallahu alladziina sadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Mengetahui orang-orang yang jujur dalam pengakuan imannya dan orang-orang yang hanya sekedar berbohong-bohong. Jadi ketika kita mengatakan iman, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diuji orang-orang sebelum kita. Hal ini ditegaskan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum." Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum," sungguh kami akan menguji kalian, "bi syai'in minal khaufi wal ju'." Ila akhiril ayat. Dengan satu sedikit saja ketakutan, kelaparan, dikurangi hartanya, dikurangi anak-anaknya, dimatikan salah satu anggota keluarganya, dan bentuk-bentuk ujian yang lain. Dan dalam keadaan demikian, adanya seorang bersabar. Nah, karena itu Syekh mendoakan orang-orang yang mempelajari kitabnya ini agar ketika seorang diberi ujian, dia bersabar. Karena kebanyakan orang-orang yang imannya lemah, ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berat. Merasa berat dan mungkin akan menjerumuskan dia ke dalam dosa-dosa karena tidak adanya kesabaran pada dirinya. Bagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang keadaan orang yang seperti ini dalam surat Al-Hajj. "Wa minan nasi may ya'budu Allah 'ala harfin fa in asabahu khairun ma annabi wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah." Di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi di ujung saja. Jadi dia beribadah pada Allah cuma di ujung, di tepi. Tidak masuk secara keseluruhan. Fa in asabahu khairan itma'an nabi. Jika dia mendapatkan kebaikan, diberi nikmat yang di dunia ini bahagia, maka dia tenang. Tetapi sebaliknya, wa in asabahu fitnah inqalaba 'ala wajhi. Ketika dia mendapatkan ujian, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji berapa besar keimanannya. Apa hasilnya? Inqalaba 'ala wajhi. Dia berbalik arah, meninggalkan keimanan. Sehingga orang yang demikian, Allah Subhanahu wa taala katakan khasirat dunia wal akhirah. Rugi dia. Ya, orang yang tadi akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Jadi penting mendoakan seorang agar dia bersabar, terutama ketika mendapatkan ujian. Dan telah kita lewati pula bahwasanya kesabaran itu ada tiga macamnya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar dalam menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, tidak mencela Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk-bentuk perbuatan yang menunjukkan ketidakridhaan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Kemudian doa yang ketiga, wa idza aznaba istaghfar. Mendoakan orang yang mempelajari kitabnya agar ketika dia melakukan satu dosa, beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Dan istighfar dari kata apa? Ghafara, yang maknanya adalah cara bahasa asalnya at-tawbiyah wa-sitr, menutup. Dari sini kita ketahui bahwasannya istighfar adalah apa? Meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutup kesalahan-kesalahan kita dengan mengampuninya. Tidak kemudian mengungkapnya dan meminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, tentunya ikhwan fillah, kita semua mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyatakan demikian. Sebagaimana dalam hadisnya, ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan di malam hari maupun di siang hari. Dan aku adalah Zat yang mengampuni semua dosa-dosa, maka mintalah ampun kepadaku sehingga aku mengampunimu. Nah, karena itulah ikhwan fillah, jangan sampai kita lepas lisan kita dalam hari-hari kita untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dalam kesehariannya tidak kurang dari 100 istighfar, tentunya kita harus lebih lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Rasulullah, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya 100 kali. Ini Nabi terlebih lagi kita yang tidak ada jaminan sedikit pun. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan sampai terlewatkan untuk meminta ampunan kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian Syekh mengatakan, fa inna haula istalah anwanu ta'ala. Karena sungguhnya ketika perkara ini adalah alamat-alamat kebahagiaan. Apa itu alamat kebahagiaan? Umar. Muhammad. Apa tiga alamat kebaikan yang disebutkan di sini? Ketika diberi ujian bersabar, terus ketika melawan dosa beristighfar, terus yang paling awal apa? Ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Jadi antara syukur, sabar dan taubat ini merupakan kunci kebahagiaan dan kunci keselamatan seorang hamba. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam muqaddimah kitab beliau Al-Wabidus Sayyid, inna hadihil umur as-salata hiya unwanu sa'adatil abd. Sungguhnya ketika perkara ini, yaitu ketika mendapatkan nikmat bersyukur, mendapatkan ujian bersabar, ketika berdosa beristighfar, adalah alamat kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu, dan merupakan alamat keberhasilannya di dunia dan di akhirat. Wala yansaqu 'abdun anha abadan. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa terlepas dari ketika hal tersebut selama-lamanya. Fa innal 'abda da'imun at-taqallub baina hadhihi al-adbaq. Karena hamba itu senantiasa, dia itu berputar-putar, berbolak-balik yang di antara ketika hal ini. Mungkin diberi nikmat, diberi ujian atau berdosa. Jadi ketika hal ini senantiasa hamba menghadapinya. Oleh karena itulah ketika mendapatkan nikmat, bagaimana dia menyikapinya dengan sikap yang benar, dan mendapatkan ujian, bagaimana menyikapinya dengan sikap yang benar, demikian pula ketika berdosa. Dan di sini telah disebutkan cara yang syar'i dan cara yang bisa mengantarkan seorang kepada kebahagiaan, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang-orang tersebut, wa ammal ladzina sa'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang mereka itu berbahagia, tempatnya adalah di jannah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan kita semua, merupakan cita-cita kita semua. Adapun sebaliknya, mereka-mereka yang celaka, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka, tempatnya mereka adalah di nerakanya. Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian tersebut. Dan sekian, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaika.